Climate change, perubahan iklim, apa yang menyebabkan Arab Saudi turun salju kalau bukan pergeseran kutub? Betul? Pergeseran kutub. Kita sedang bergeser sekarang. Ini hadis Rasulullah SAW, bukan semata-mata penelitian ilmiah. Nah, ini Mekah zaman kita sekarang. Tapi Mekah seperti ini yang tidak disukai Rasulullah. Demi Allah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syam wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami Syam. Syam kami dan berkailah untuk kami Yaman kami. Syam di atas, Yaman di bawah. Nejd itu Saudi Arabia di lewat. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udullah ayu barik lana fi Najdina aidan, ya Rasulullah, doakan kami juga agar Allah memberkahi kami Nejd. Agar Nejd diberkahi juga. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, tapi Rasulullah kembali tidak menyebutkan Nejd. Sahabat meminta lagi untuk yang kedua kalinya, udullah ayu barik lana fi Najdina aidan, ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah, ya Rasulullah, agar Allah memberkahi Nejd juga untuk kami. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, inna fiha tahayyadu al-zalazin wal-fitan wa takhruju fi kornu syayatin. Sesungguhnya di Najdlah akan muncul huru-hara, kegonjang-ganjingan dunia, dan aku akan muncul padanya tanduk setan. Ini sering saya bahas, Mas Klien. Akan muncul tanduk setan di bumi Saudi Arabia. Najd itu nama dari zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani 1924. Tahun 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud mempersatukan kerajaan-kerajaan Arab. 13 lebih kerajaan Arab dipersatukan, diikat dalam satu kerajaan dengan nama Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah, Kerajaan Saudi Arabia. Artinya, kerajaan Ibnu Saud pemilik jazirah Arab, pemilik negeri Arab. Itu arti Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Ya, maka berubah menjadi gitu, tidak lagi Najd. Dan di sini ada tanduk setan, kata Rasulullah. Tanduk setan yang mana, para muslimin? Kalau saya sih melihatnya yang ini. Karena di sinilah akan muncul huru-hara petaka dan gonjang-ganjing dunia. Ya. Dan hari ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Bahkan tanduk setannya pun sudah muncul. Lambang bulan, bulan sabit begini di atas Zamzam Tower ini adalah itu tanduk setannya. Dan Rasulullah juga menyebutkan tadi, waqad adalla as-sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama kali saya membaca hadis ini saya enggak paham apa maksudnya. Karena saya belum lihat apapun. Tapi setelah berdirinya Zamzam Tower, wah, di situ baru saya paham. Allahu Akbar. Itu maksud Rasulullah SAW. Pertama kali saya datang melihat Zamzam Tower ini, saya tatap sekali, Allah. Lama tidak melihat ini. Begitu saya datang, wih, Zamzam Tower udah selesai itu. Perhatikan Zamzam Tower ini dan perhatikan benda ini satu ini. Mekah sekitarnya menyebut ini adalah as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya jam, waktu. Kata Rasulullah tadi, tanda kiamat akan datang pada kalian apabila bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Waktu Rasulullah mengucapkan ini, as-sa'ahnya ada tidak? Tidak ada. Itu yang membuat saya bingung. Sementara saat itu saya memahami, as-sa'ah itu adalah kiamat. Tadi dibacakan ayatnya. Iktarabatis sa'ah, telah dekat as-sa'ah, kiamat kepada manusia. As-sa'ah, bayang-bayang kiamat menutup Ka'bah. Saya enggak paham saat itu. Tapi begitu diri berdiri ini Zamzam Tower dan ada jamnya, orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Oh, ini dia. Ya, antara bulan-bulan ini nih, matahari ada pas pada posisi kalau dia menyoroti as-sa'ah, menghalangi lurus antara Ka'bah, Zamzam Tower dan matahari, maka penampilan akan melihat. As-sa'ah ini bayangannya menutup Ka'bah. Habis sholat asar saya tidak, ya balik dulu, udah gitu balik lagi ke Masjidil Haram. Saya duduk sampai jam 5. Allahu Akbar, bayang-bayang as-sa'ah betul-betul menutup Ka'bah. Ini hadis Rasulullah SAW. Terjadi. Nah, ini as-sa'ah. As-sa'ah ini jam tadi dan ini Ka'bah. Ya. Orang-orang yang ada di bawah sini melihat matahari ada pas di tengah-tengah bulan tadi. Maka jadilah bulan bintang. Dan itu menyorot as-sa'ah dan pas as-sa'ah bayangannya menutup Ka'bah. Kemarin ada yang pulang umroh, di film tuh, Ustaz, ini bayangan as-sa'ah menutup Ka'bah. Nyaris Ka'bah tidak tersentuh oleh sinar matahari. Merinding, Bapak Ibu, kiamat sudah dekat. Allahu Akbar. Bahkan yang Rasulullah sebutkan juga, tanduk setan ada di sana, ini tanduk setan ini. Saat saya di bawah, saya melihat matahari ada di sini, Bapak Ibu. Matahari kan bintang. Ya, bintang. Ini jadi bulan bintang. Apakah bulan bintang simbol Islam? Tidak, bukan. Islam tidak menyembah dewa bulan dan dewa matahari, tidak. Sudah jelas Allah mengatakan pada itu kalau bulan dan matahari adalah tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar. Sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah siang, malam, matahari dan bulan. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan malam, siang, bulan dan matahari. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau hanya kepada Allah kalian menyembah. Coba lihat di masjid-masjid sekarang. Dalam teknik arsitektur yang ditemukan oleh Sinan, setiap masjid selalu ada kubah. Kubah adalah bentuk penyaluran energi yang paling efektif untuk penyaluran energi dari satu bangunan. Kenapa kita merasa nyaman, tentram ketika masuk ke dalam masjid? Karena energi kita positif dan aura yang ditebarkan di sini positif. Ibadah, sholat, zikir, positif kan? Coba, sama nggak dengan perasaan yang muncul dalam hati kita ketika kita masuk ke pasar, masuk ke bioskop, nonton Dilan? Sama tidak? Atau kita masuk ke diskotik, gimana perasaan hati kita? Sama tidak? Apa yang membuat perasaannya berbeda? Aura, energi. Energi ada di sekitar kita. Kita hidup karena energi kan? Ruh itu sendiri energi. Dan energi tidak bisa dimusnahkan. Yang adalah ada perpindahan energi dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Itu ya Kang Bayu ya? Hukum termodinamika 3 katanya. Nah, itu yang terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, ada simbol Freemasonry di Jeddah Engineering Square, Engineering Square. Ya di Jeddah nih. Sementara bangunan-bangunan bersejarah seperti rumah Rasulullah ketika kecil itu dihancurkan. Alasannya karena bisi dikultuskan jadi syirik. Apa ini bukan simbol kemusyrikan? Satu mata. Ini di Jeddah, di Tugu Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan. Ada Tugu Atom dan Tugu Bola. Nah, ada juga ini, Faisaliah Tower, sama dengan Tugu Illuminati kan? Ada satu matanya. Tadi jelas sekali judul Jeddah A ini, Monumen Jeddah A. Apa ini? Satu mata. Yang matanya satu siapa? Dajjal. Mengerikan. Dan ini Mekah dari udara. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini Mekah dari udara. Dan ini Vatikan, hampir sama ya. Ini Mekah, ini Vatikan. Ya. Apakah Mekah ini akan menjadi Las Vegasnya Arab Saudi? Mengerikan Bapak Ibu. Tugas siapa ini harus? Tugas kita umat Islam. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Fase yang keempat adalah fase Mulkan Jabarian. Fase di mana Barat memimpin dunia. Umat Islam memimpin dunia di tiga fase sejak Rasulullah SAW memimpin dunia. Masa Nubuah 23 tahun. Masa Khilafah Alamin Haji Nubuah Hulafaur Rasyidin 30 tahun. Kemudian masa Mulkan Adon 1262 tahun. Total umat Islam menguasai dunia 1314 tahun. Sampai berakhirnya Turki Utsmani di 1922. Hari ini kita berada di fase yang keempat, fase Mulkan Jabariyah, di mana Barat memimpin dunia. Berapa lama fase ini akan berlangsung? Rasulullah sepertinya membatasi hanya 100 tahun. Kenapa? Karena setelah itu akan muncul fase Khilafah Alamin Haji Nubuah. Ya, fase di mana umat Islam akan memimpin dunia. Dari fase yang keempat, dan fase keempat ini hanya berlangsung 100 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Inna Allah yab'atsul ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujadidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutusku ini setiap 100 tahun sekali satu seorang mujadid yang akan membuat Islam bersih dari paham-paham sesat. Islam akan bersih, maka orang akan tahu, umat Islam akan tahu mana Islam yang sesungguhnya yang harus diikuti. Yang kedua, Islam akan menguasai dunia. Ya. Ideologi apapun selain Islam akan hancur bertukuk lutut kepada Islam. Seluruh dunia akan dikuasai kaum muslimin. Itu setiap satu abad sekali, 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di tahun 1924. Berarti 100 tahun kemudian berapa? 2024. Sekarang berapa tahun lagi? Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam menurut Sesemi bin Abil Al-Maglus turun ke bumi tahun 5872. Perkiraan para ulama 5872 sebelum Masehi. Itu turunnya Nabi Adam ke dunia, ke muka bumi. Berarti peradaban manusia itu belum lebih dari 8000 tahun dari Nabi Adam sampai ke kita. Bayangkan, dari 8.000 tahun manusia berada di bumi, tinggal tersisa 6 tahun bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan kita sebanyak-banyaknya. Tinggal 6 tahun lagi tersisa bagi mereka, karena di periode yang kelima, iblis tidak...